Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa tibillah azzakumullah. Alhamdulillah disertai dengan curahan air hujan yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa menghadiri daripada majelis ini, majelis ilmu yang kita harapkan dengannya akan menjadi pemberat timbangan amal saleh kita, dan dengannya akan menjadi bekal kita untuk menempuh jalan-jalan ke surga Allah azza wajalla. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk kepada al-mas'alah as-sittun wal hadiyah wa sittun. Masalah yang ke 60 dan 61, dua masalah. Al-mas'alatan, dua masalah. Yang ke 60 dan 61. Iftira'ul kadzib 'ala Allah wa takdzibul haq. Mengada-adakan kedustaan atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Jadi dua sifat ini merupakan sifat ahlul jahiliyah. Penulis mengatakan iftira'ul kadzib 'ala Allah wa takdzibu bil haqqi. Mengada-adakan kedustaan atas nama Allah disertai juga dengan mendustakan kebenaran. Orang yang terbiasa untuk iftira', mengada-adakan kedustaan, dia akan terbiasa pula mendustakan kebenaran. Qala Syaikh Shalih Fauzan, hafizahullahu taala, iftira'ul kizib 'ala Allah wa 'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mengada-adakan kedustaan atas nama Allah dan atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa takdzibu bil haqq, dan mendustakan kebenaran. Min tariqi ahli jahiliyah. Dua perang ini merupakan jalan ahli jahiliyah. Apa contohnya? Mithlu ma qalu lamma kanu yatufuna bil bait uratan. Semisal apa yang mereka ucapkan di saat mereka tawaf di Baitullah, tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Qalu an hadhil waqahah, mereka mengatakan tentang perbuatan yang tanpa malu ini. Wajadna 'alaiha aba'ana, kami dapati bapak-bapak kami seperti itu melakukan. Wallahu amarna biha, dan Allah memerintahkan kita dengannya. Nah, ini kan kedustaan, ya. Kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memerintahkan hal tersebut. Jadi kisahnya mereka berada di bawah atau berada di jalan Millah Ibrahim dari sisi ibadah haji. Itu merupakan ajaran yang benar, peninggalan dari masa Ibrahim. Tetapi sungguh sudah sangat jauh menyimpang dari pelaksanaan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Mereka melakukan ibadah haji, tawaf dengan cara telanjang. Kenapa kok mereka sampai melakukan ini? Karena orang-orang Quraisy mensyaratkan bahwasannya orang yang datang ke Makkah, ya, tidak boleh memakai pakaian-pakaian mereka sendiri. Harus memakai pakaian-pakaian yang disediakan oleh Quraisy. Karena dianggap pakaian-pakaian tersebut belum tentu pakaian yang suci. Mungkin dalam mendapatkannya ada unsur-unsur keharaman padanya, sedangkan mereka berada di tempat yang suci. Mereka berada di tempat yang mulia, yakni Ka'bah. Maka mereka wajib memakai apa yang disiapkan oleh orang-orang Quraisy, pakaian-pakaiannya semuanya, ya. Wajib memakai baju ihram yang disiapkan oleh orang Quraisy, ya, kabilah Quraisy. Mereka mempersiapkannya sedemikian rupa. Nah, tentunya karena banyaknya ibadah haji, para jamaah yang beribadah dari berbagai macam penjuru tidak mencukupi kain-kain tersebut. Sehingga karena mereka dilarang untuk memakai pakaian yang mereka bawa, mau tidak mau mereka yang melakukannya dengan telanjang. Nah, perbuatan yang sangat-sangat tidak masuk akal ini dikatakan oleh mereka sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Kami dapati bapak-bapak kami seperti itu melakukan, sedangkan Allah memerintahkan kami dengannya. Wa hadza minal kadzib 'ala Allah, dan ini termasuk daripada kedustaan atas nama Allah. Demikian pula ucapan mereka dalam talbiyah, itu juga kedustaan atas nama Allah dengan kedustaan yang besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik illa syarikan huwalak. Ini kalimat ini merupakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang itu merupakan sekutumu. Nah, ini adalah kalimat kesyirikan. Kalimat kesyirikan. Wa hadza minal kadzib 'ala Allah, dan ini termasuk daripada perdustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dan siapa orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah, mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Artinya di sini bahwa kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar adalah di saat seseorang melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Al-kadzib 'ala Allah. Karena Allah mengatakan wa man azlam, siapa yang lebih zalim? Artinya enggak ada yang lebih zalim daripada itu. Dari orang-orang yang melakukan iftira 'alallahi kadziba, mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala itu anwa, macamnya banyak, ya. Macamnya sangat banyak sekali. Apa contohnya? Ibadah kepada selain Allah. Nah, ini jelas kedustaan atas nama Allah. Ya. Kesyirikan itu adalah kedustaan atas nama Allah. Allah dikatakan memiliki istri, ini kedustaan atas nama Allah. Allah dikatakan memiliki anak, ini kedustaan atas nama Allah. Atau mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah banatullah, ini juga kedustaan atas nama Allah, ya. Atau sekedar mengatakan malaikat itu perempuan, jadi jenis kelaminnya, malaikat dikatakan punya jenis kelamin, yakni perempuan. Ini juga merupakan kedustaan atas nama Allah dan kekufuran. Ya. Ini merupakan kedustaan dan kekufuran. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Orang-orang yang mereka tidak beriman dengan negeri akhirat, benar-benar mereka akan menyebut malaikat itu dengan sebutan-sebutan wanita, perempuan. Orang-orang kafir menyebut malaikat dengan angel, dan angel ini identik dengan perempuan. Wallahu musta'an. Dan ini banyak sekali yang kemudian tidak dipahami oleh muslimin, ikut-ikutan mereka, ya, ikut-ikutan. Kalau orang-orang kafir ya wajar, memang seperti itu. Orang-orang kafir dinyatakan di dalam Al-Quran, mereka menyebut wanita menyebut malaikat itu dengan sebutan wanita. Itu diantaranya bentuk-bentuk daripada apa? Al-Qawla al-Allah atau Al-Kadzib al-Allah, Iftira'an al-Allah, mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mendustakan Al-Quran, mendustakan risalah Nabi. Ini juga disebut sebagai Al-Kadzib al-Allah. Allah menyatakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah serta mendustakan ayat-ayatnya? Artinya dua perkara ini, ya, berdusta atas nama Allah dengan mendustakan ayat Allah adalah sesuatu yang memang sinkron, sehingga disebutkan dalam dua masalah tetapi dalam satu pembahasan, ya, asitun wal hadiyah wasitun, iftira al-kadzib al-Allah wa takdzib bil haq, yakni di ayatillah. Ini ayatnya, wa man a'lamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban wa kadzdzaba bi ayati. Siapa yang lebih zalim dari orang seperti itu? Orang yang melakukan iftira 'ala Allah, mengada-adakan kedustaan atas nama Allah dan mendustakan ayat-ayatnya. Innahu la yuflihu zalimun. Sungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan pernah mereka beruntung. Kemudian termasuk daripada al-qaul 'ala Allah bila ilm, itu juga al-kadzib 'ala Allah. Tahrif kalamillah, ya, menyimpangkan daripada kalamullah, menambah-nambahinya atau mengurang-uranginya. Yang itu merupakan kebiasaan ahlul kitab, kebiasaan jahiliyah dari kalangan ahlul kitab. Juga menyimpangkan daripada makna dan kandungannya, walaupun mungkin tidak ditambah, tidak dikurangi ayatnya, tetapi disimpangkan dari maknanya. Maka ini juga iftira'an 'alallahil kadzib. Allah menyatakan, wa inna minhum la fariqan yalwuna ansinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka ada sekelompok orang-orang yang mereka bersedak lidah dengan lisan-lisan mereka terhadap Alkitab, supaya kamu menyangka bahwa itu adalah bagian daripada Alkitab, padahal itu merupakan bentuk daripada bagaimana mereka memutarbalikkan kalimat, bersedak lidah, pandainya mereka dalam menyusun kalimat, menyusun kata, beretorika yang kemudian seolah-olah itu dinisbatkan kepada kitab, difahami oleh orang yang mendengarnya, oh ini berada di dalam kitab suci mereka. Allah menyatakan, wa ma huwa min al-kitab, padahal itu tidak sama sekali, tidak ada di dalam Alkitab. Wa yaqulun huwa min indillah, bahkan mereka menyatakan dengan tegas, ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma huwa min indillah, Allah mengatakan, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan mereka mengucapkan kedustaan-kedustaan atas nama Allah dalam keadaan mereka tahu bahwa itu adalah dusta, ya, tidak benar sama sekali. Baik. Juga termasuk di dalam adalah berfatwa. Berfatwa tanpa ilmu. Itu juga iftira al-kadzib 'ala Allah. Menetapkan hukum tanpa ilmu. Mengatakan halal haram tanpa ilmu. Itu juga merupakan mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala haq wala hamin walakin alladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib walakinnal ladzina kafaru yaftaruna Allahil kadzib wa akharuhum la ya'qilun. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibah. Allah tidak menjadikan adanya bahirah ataupun sa'ibah ataupun wasilah ataupun ham. Ini adalah hukum ya yang diada-adakan oleh ahli jahiliyah. Perhatikan, ini perkara hukum yang diterapkan hanya kaitannya dengan binatang-binatang ternaknya mereka sendiri. Ini ada satu kabilah, mereka punya binatang-binatang ternak berupa unta, kambing, ya kan? Nah, mereka buat aturan. Ternyata aturan yang mereka buat ini dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iftira'an 'ala Allah. Ya. Iftira'an Allahil kadzib, mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Padahal urusannya hanya perkara duniawi. Dalam artian mereka menetapkan, membuat aturan, ya. Kalau unta betina ini sudah bisa membuntingi daripada apa? Sudah melahirkan anak 5 kali dan yang kelimanya adalah laki-laki atau jantan, ya. Anak daripada unta ini yang kelima itu adalah jantan, 5 kali ya, yang kelimanya adalah jantan, maka dia disebut bahirah. Unta betina ini disebut bahirah, dia disobek telinganya, disayat begitu, diberi tanda telinganya bahwa dia ini bahirah. Tidak boleh ditunggangi, tidak boleh lagi diambil, diperas susunya, dan tidak boleh dimanfaatkan, dimerdekakan, dibebaskan. Tidak boleh diganggu. Ini aturan yang mereka buat. Bagi unta-unta yang sudah hamil 5 kali, yang kelimanya laki-laki. Dan menjadi kesepakatan bangsa Arab saat itu, oh ini bahirah, ya, lihat telinganya sudah sobek dan unta betina tidak akan diganggu. Dibebaskan sampai mati dengan sendirinya. Kalau mati ya mati sendirinya begitu, bebas dia. Atau sa'ibah, ya. Sa'ibah itu adalah onta yang mirip dengan ini, cuman dia onta yang digunakan untuk perjalanan safar misalnya. Safar dalam satu hajat, mungkin berdagang dan sebagainya. Dia bernadar, kalau nanti saya dalam safar ini selamat dan sukses pulang kembali ke negeri saya, ke kampung halaman saya, maka saya jadikan onta saya ini, tunggang saya ini sebagai sa'ibah. Sama, diperlakukan sama, dilepas bebaskan, tidak boleh diganggu. Atau wasilah. Wasilah adalah kambing biasanya, ya. Onta ataupun kambing, tapi sebenarnya lebih dominan kambing, ya. Lahir apa? Lahir kembar. Maka kembar dan yang satu betina, yang satu jantan. Maka yang jantan ini disebut wasilah. Dia dikorbankan untuk berhala. Wasilah. Dia disembelih dikorbankan untuk berhala. Atau ham. Nah ini ham ini beda lagi. Unta jantan yang sudah membuntingi 10 unta betina. Nah, kalau sudah membuntingi 10 unta betina, dia dimerdekakan, dibebaskan. Dia menjadi ham. Nah, ini perhatikan perkara-perkara seperti ini. Hanya sebatas perlakuan mereka terhadap binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an dalam konteks keras sekali sebagai bentuk iftira'an 'ala Allah. Mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia dalam segala sisi yang itu merupakan kedoliman-kedoliman. Nah, tentunya sangat mengerikan. Ya. Jangan dikira kemudian kalau seseorang misalnya ya panen, ya kan, panen padi, kemudian melakukan ritual itu kemudian perkara yang biasa. Ini kan hanya adat istiadat, ini tradisi. Lah kalau yang ini tadi apa sebutannya di negeri Arab sana? Ini juga ada. Ini adalah adat istiadat, tradisi juga. Larung saji, sedekah bumi, apalagi ya, kepada Dewi Sri, Joko Sadono, alhamdulillah semuanya ini merupakan istira'an Allah, mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, membuat-buat aturan-aturan. Maka ini perkara yang bukan remeh, perkara yang besar di dalam agama. Dan kalau kita membaca seperti misalnya surat Al-An'am, yang mungkin bisa dibaca terjemahnya begitu di akhir-akhir surat, sama niat azwat binabdo nisnain, binabdo nisnain, wa minal ma'ad nisnain, binabdo nisnain, al-muhim, itu di sana disebutkan tentang bagaimana pembagian-pembagian mereka ya terhadap makanan-makanan daging-daging. Kalau demikian maka ini khusus untuk yang ini, tidak boleh untuk yang itu. Itu dibahas di dalam Al-Quran. Yang intinya bahwa perkara tersebut bukan perkara yang dibenarkan. Bahkan itu perkara besar di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Jadi kembali kepada ucapan saya di sini, beliau membawakan ayat yang lainnya, wa yaquluna 'alallahi al-kadziba wa hum ya'lamun, mereka berbicara atas nama Allah dengan dusta. Dalam keadaan mereka tahu kalau mereka dusta. Juga Allah mengatakan innama yaftaril kadziba alladziina la yu'minuuna biayatillah, orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah itu adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Ya tentu saja dengan ayat-ayat tadi kita bacakan berarti dia tidak beriman. Kalau dia beriman tentu enggak berani membuat iftira, membuat aturan-aturan seperti itu. Ya. Di dalam urusan-urusan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini halal, ini haram, ini perkara yang berat perkara ini. Wa ulaika humul kadzibun, mereka adalah para pendusta. Allah menyatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Hadza halal wa hadza haram. Jangan kalian berbicara pada apa yang, jangan kalian ucapkan pada apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian dengan kedustaan. Ini halal, ini haram. Litaftaru 'alallahi kadzib, untuk membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Ini tidak boleh. Ya. Itu boleh. Berbahaya. Perkara seperti ini berbahaya. Kalau kita berbicara tentang halal haram harus dengan dalil. Harus dengan apa? Dalil. Dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dengan ijma' atau dengan qiyasun sahih. Karena itu dalil dalam agama kita. Imma terdapat di dalam Al-Quran ya. Imma terdapat di dalam sunnah. Imma terdapat di dalam ijma'. Imma terdapat secara qiyas. Di dalam Al-Quran contoh apa? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna daman masfuhan. Ya, diharamkan di dalam Al-Quran. Tidak aku dapati pada apa yang dimakan oleh seseorang yang diharamkan ya, pada apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau itu adalah daman masfuhan, darah yang mengalir. Darah yang mengalir adalah darah binatang yang disembelih. Bismillah misalnya katakanlah ya, kalau darah yang istilahnya tidak disembelih dengan nama Allah ya otomatis itu sudah. Tetapi ini darah disembelih dari binatang yang halal di saat kemudian apa? Disembelihkan pada tenggorokannya, maka darah itu akan mengalir. Nah, itu darah yang mengalir itu haram hukumnya. Ya, jadi jijik. Haram hukumnya walaupun binatangnya binatang yang halal, darahnya tetap haram. Tetapi kalau setelah disembelih dengan bismillah tadi ada sisa-sisa darah yang menempel pada badannya, ya tentu tidak akan semuanya habis kan ini. Masih akan ada tersisa darah-darah yang nempel dalam badannya. Bisa saja banyak ya. Tetapi kalau penyembelihannya secara syar'i sampai kemudian mati dan sudah tidak mengalir lagi, tersisa di dalam badannya, maka itu halal. Ya. Maka itu halal. Halal, tidak mengapa. Dan tidak perlu khawatir, oh, ini warnanya kok kelihatannya merah, ini kayaknya darah. Setelah dideteti gitu misalnya ya kan. Ya. Setelah dipotong-potong, ada bagian-bagian merah memang. Itu bisa saja sisa-sisa darah yang masih mengendap dalam tubuhnya. Tetapi itu bukan daman nasuhan. Ila annyakun daman nasuhan. Aulah nafinjir. Ya. Daging babi itu juga jelas tersebut di dalam Al-Quran, maka itu kita katakan haram dengan pasti, tanpa ragu. Apa yang disebut di dalam Al-Quran, maka kita katakan dengan pasti tanpa ragu haram. Ya. Ni'ah. Baik. Kemudian yang di dalam sunnah Rasul, di dalam sunnah Rasul adanya memang di dalam sunnah Rasul saja, misalnya. Tidak ada di dalam Al-Quran. Semisal Rasul menyatakan kullu bina bin minasiba wa kullu bimithlab minafair fahuwa haram. Setiap yang punya taring dari binatang buas dan setiap yang punya cakar untuk memangsa dari burung, maka haram hukumnya. Jadi elang itu haram. Elang itu haram karena dia bimithlab, punya cakar yang untuk memangsa, untuk menangkap daripada mangsanya. Bukan ceker, beda antara cakar dengan ceker. Nanti ayam jadikan haram gara-gara punya cakar. Ayam halal. Dan dia bukan untuk mencakar, bukan untuk istilahnya memakan menangkap mangsanya. Mangsanya dia makanannya biji-bijian, ayam itu. Ini memang orang yang nyeleneh yang mengatakan ayam haram karena apa? Karena memiliki mislab. Dia tidak paham apa arti mislab. Allahu musta'an. Nah, ada orang yang nyeleneh seperti ada. Salah paham terhadap apa yang dimaksudkan di dalam hadis. Anjing itu jelas haram, ya kan? Dina bin minasiba. Ya, Rasul menyatakan dina bin minasiba. Punya taring dari binatang buas. Artinya dina bin minasiba itu taringnya itu digunakan untuk menerkam mangsa. Itu ya. Kucing itu juga sama, karena dia memang punya taring dan taringnya itu muftaris untuk menangkap mangsanya. Sehingga dia disebut siba, binatang buas. Adapun gading itu bukan taring. Gading beda dengan taring. Dan dia tidak digunakan untuk menangkap mangsanya. Dan memang makanannya bukan sebangsa binatang yang kemudian butuh ditangkap dengan taring. Sehingga gajah dikatakan oleh para ulama sebagai binatang yang halal. Di antara yang dihalalkan adalah gajah. Demikian pula binatang-binatang yang makanannya rumput. Ya. Ula itu juga bukan taring. Ula itu beda. Kemudian kalau ijma ya tentu banyak sekali ya. Qiyas, apa yang diharamkan berdasarkan qiyas. Ya. Narkoba itu tidak ada di mata Rasul. Belum ada, tetapi dia diharamkan dikiaskan dengan kerusakan yang lebih besar daripada khamr. Dia yukhamirul akal, menutup akal juga. Maka bahkan kemadharatannya jauh lebih besar. Sehingga ya dikiaskan dengan itu dan diharamkan dengan tanpa khilaf di kalangan para ulama. Bil ijma. Secara kias dan bil ijma. Sehingga dalam perkara-perkara yang memang ada dalilnya, kita katakan dengan tegas, dengan jelas. Ya. Bukan kita yang mengatakan, Allah berarti yang mengatakan, Rasul yang mengatakan, ijma yang mengatakan, kiasun sahih dari kalangan para ulama yang mengatakan, laisa min indi anfusina, bukan dari diri-diri kita, ya. Bukan dari diri-diri kita. Adapun seseorang kemudian disuguhkan makanan, ya. Di situ ada makanan-makanan. Nah, ini makanan-makanan ini bagaimana? Dia katakan, oh ini halal, oh ini haram, dengan dirinya sendiri, tahakkum min indi nafsi, dari dirinya sendiri. Maka ini termasuk alqala 'ala Allah bila ilmi. Ya, hati-hati. Ini termasuk daripada berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Thayyib. Itu apa yang disebutkan di dalam surat An-Nahl, innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadzib la yuflihun. Orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah tidak akan pernah beruntung selamanya. Wa kadzalika alladzina yaftaruna al-kadzib 'ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu ja'a anhu kadza min al-ahadits, yang mengatakan ya, Rasulullah SAW bersabda demikian, datang daripada satu hadis. Demikian. Wahia kadzib, padahal dusta. Padahal dusta. Walladzi yuhaddits fi hadza min ghairi tawassuk wa min ghairi tasabbut yakunu ahadal kadzibin. Dan orang yang menyampaikan hadis seperti ini, hadis yang merupakan kedustaan atas nama Rasul, ya, dia menyampaikannya dengan tanpa mencari kebenaran, dengan tanpa tasabut, dengan tanpa cross check, ya. Atau memang dia bukan orang yang memiliki ahliyah untuk berbicara tentang hadis, tapi berbicara dengan tentang hadis, ya, berbicara mensitir daripada hadis dengan serampangan, maka ini berbahaya. Di dalam agama kita, ya, dia teranggap ahadal kadzibin, salah satu dari pendusta. Jadi tidak kemudian serta merta, ya, dia selamat begitu saja, karena dia hanya sekedar menukil. Ya, nukilan itu harus diproses. Sahihkah hadisnya? Kalau kemudian ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, dan dia cenderung kepada pensahihan, abas, walaupun mungkin marjuh dia, tapi dia memilih memang yang mensahihkan. Misalnya dari tashih ulama yang mu'tabar, ya, pensahihan dari ulama yang memang teranggap, meskipun mungkin bisa saja salah, ya kan? Itulah bas. Falahu dzalik, boleh bagi dia untuk seperti itu. Tetapi kalau kemudian asal-asalan, ya, asal-asalan, dan bahkan mungkin dia bahkan tahu hadisnya maudhu, tetapi itu selaras dan sejalan dengan pemikiran dia, menguatkan daripada pendapat dia, dia sampaikan, dia jadikan sebagai hujjah kepada umat, kepada kaum muslimin, dia sampaikan. Kedustaan-kedustaan yang sangat banyak, wallahul musta'an. Ada kelompok-kelompok kaum muslimin yang mereka menjadikan hadis-hadis palsu dan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dhaif sebagai santapan mereka, ya, dalam keseharian mereka. Mereka baca satu kitab isinya penuh dengan hadis-hadis dhaif tersebut. Pada setiap habis sholat dibacakan. Bentuknya ini menggambarkan tentang perkara-perkara kisah-kisah, ya, itu semuanya tidak ada asalnya. Sebagian kecil ada hadis-hadis sahihnya di dalam kitab itu, ya, ada hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasannya juga ada, ya, banyak daripada hadis-hadis dhaif, kisah-kisah khurafat, wallahu musta'an. Maka yang seperti ini sangat-sangat berbahaya sekali, ya, sangat-sangat berbahaya sekali. Terkadang seseorang dengan tanpa sadar, ya, dia inginnya memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi terjatuh dalam satu perkara yang itu kemungkaran yang sangat besar, mengatasnamakan daripada hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apa istilahnya dicipta dari cahaya, misalnya tujuannya untuk memuliakan Rasul, bahkan alam semesta ini pun bagian dari cahaya Rasul. Atau Rasulullah SAW mengetahui tentang laukul mahfud, ilmu gaib, perkara yang akan terjadi dan sebagainya. Tujuannya untuk memuliakan, tetapi itu justru membawa kepada petaka bagi dirinya dan bagi umat kalau mereka kemudian membenarkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi siapapun dia. Perkara yang baik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga menyatakan, "Wala a'lamul ghaib." aku juga tidak tahu tentang perkara gaib. Sehingga ini adalah kedustaan atas nama Rasul. Dan kalau dicontohkan hadis-hadis yang tidak ada asalnya itu banyak sekali dan sangat laris manis di pasaran. Ya, ini di masyarakat umum sangat-sangat banyak sekali. Kalau di bulan puasa ini, semisal sumu tasiku, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini hadis la aslalahu, tidak ada asalnya. Hadis Ramadan awalnya adalah rahmah, ya. Kemudian pertengahannya adalah apa-apa, ya akhirnya adalah angin disebutkan di sana. Itu juga hadis yang dhaif, yang sangat masyhur dan selalu disampaikan oleh para kutuba dalam kultum-kultum. Padahal itu hadis yang tidak boleh dijadikan hujjah, karena memang hadisnya dhaif. Wallahu musta'an. Walihal dajah fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karenanya datang di dalam sahih, ya, keluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man haddatha anni bi haditsin wa huwa yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang memberitakan tentang diriku, yakni berbicara tentang hadis Nabi, ya, dengan satu hadis, wa huwa yara annahu kadzib, dalam keadaan dia melihat itu adalah dusta, kok dia sampaikan, fa huwa ahadul kadzibin, maka dia salah satu dari para pendusta. Ya, ini dia merupakan bagian dari silsilah para pendusta, karena tentunya ya kan ini dipakai oleh orang-orang yang berdusta atas nama Nabi. Dia ikut terlibat di situ, maka dia termasuk daripada ahadul kadzibin, salah satu dari para pendusta. Sehingga terkait dengan hadis Nabi harus betul-betul di cross check kebenarannya. Dan kalau kita memang harus menyampaikan satu hadis, terlebih maknanya memang benar, disokong oleh ayat, misalnya kebenarannya tidak dilakukan, maknanya sahih tapi hadisnya dhaif, maka tetap harus dikatakan al hadis dhaif wal makna sahih. Seperti yang disampaikan oleh para ulama kita, hadisnya sahih tetapi ini maknanya sahih. Hadisnya dhaif tetapi maknanya sahih. Kenapa? Karena sejalan dengan ayat misalnya. Dari mana kita ketahui maknanya sahih? Dari dalil-dalil yang lain, bukan dari hadis itu sendiri. Kalau hadis itu sendiri, la taqum bihi hujjah, tidak bisa tegak dengannya hujjah. Wa hadza min hirfati ahli al-jahiliyah annahum yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Dan ini merupakan kebiasaan ahli jahiliyah, profesi mereka. Anahum yaftaruna 'ala Allahil kadzib, mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Haitsu za'amu anna Allah amara bi kasbil awraq fit tawaf. Mereka menganggap Allah memerintahkan mereka, ya, di dalam tawaf dengan membuka aurat. Mereka anggapannya dengan itu adalah telah melakukan perbuatan yang terbaik. Wa harramu ma halallah, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Wa za'amu anna Allah syara'a lahum hadza, mereka beranggapan bahwa Allah mensyariatkan untuk mereka hal itu. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allah ma 'abadna min dunihi min syai'. Dan orang-orang yang mensekutukan Allah, mereka mengatakan, law syaa Allah, seandainya Allah kehendaki, ma 'abadna min dunihi min syai', kami tidak akan beribadah kepada selain Allah apapun itu, kalau Allah kehendaki. Artinya mereka ingin berhujjah bahwa apa yang kami lakukan ini diridai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Selama ini kami beribadah dengan cara seperti ini, ya. Bapak-bapak kami juga beribadah dengan cara seperti ini, dengan adanya berhala-berhala ini, ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kami melakukan ini, ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai terhadap perbuatan kami, niscaya kami pun tidak akan melakukan seperti ini. Seolah-olah mereka berhujjah dengan dalil takdir. Ya kan? Apa yang sudah terjadi ini ditakdirkan oleh Allah, berarti ini Allah ridho. Juga mereka menyatakan lau syaa Allah ma asrafna. Kalau Allah kehendaki kami tidak akan berbuat syirik. Lau syaa ar-rahmanu ma abadnahum. Kalau seandainya Ar-Rahman ini Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan beribadah kepada berhala-berhala itu. Wa hadza kulluhu kadzib 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya ini syubhat yang sudah dibahas dan sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, ya. Sudah dibantah di dalam Al-Qur'an syubhat-syubhat ini. Ini di dalam surat Al-An'am 148. Ya. Al-An'am 148. Coba mungkin kalau ada mushaf dibuka Al-An'am 148. Ada mushaf di sini. Coba dibuka. Di sini tayyib Allah menyatakan sayaqulul ladzina asrafu law syaa Allah ma asrafna wala abauna wala haramna min syai. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Nah, ini jawabannya. Ya. Jadi menjawab syubhat ini Allah sebutkan di dalam ayat surat Al-An'am ayat 147 itu sendiri. Jawabannya adalah qul katakan kepada mereka hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Adakah kalian memiliki ilmu? Mana ilmunya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu meridhai perbuatan kalian? Mana ilmunya? Allah Subhanahu wa taala ma'anzalallahu bihi min sultan. Jelas Allah tidak akan menurunkan hujjah sama sekali bagi orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah menghendaki kami demikian. Dari mana kamu tahu Allah menghendaki? Ya kan? Sedangkan di saat hal itu belum terjadi, mereka tidak tahu apa yang Allah kehendaki. Di saat mereka melakukan itu berdasarkan apa yang mereka kehendaki. Walaupun memang iya, Allah Subhanahu wa taala di saat mereka menghendaki Allah izinkan terjadinya. Iya. Allah izinkan terjadinya karena itu pilihan mereka. Tetapi itu merupakan kesyirikan yang harus mereka pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan, "Iyattabi'un intattabi'una illa dhon wa in antum illa tahtusun." Kalian itu hanya mengikuti prasangka saja, ya. Bahwa Allah menghendaki ini. Kalian hanya menerka-nerka saja. Allah menghendaki ini. Tidak. Allah menghendaki untuk kalian bertauhid, ya. Untuk kalian hanya beribadah kepada Allah semata, tidak mensekutukannya dengan apapun. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan ajaran seluruh daripada para nabi. Nah, di saat kalian melakukan kesyirikan itu sama sekali kalian tidak tahu apa yang Allah kehendaki atas diri kalian. Kalian diberi iroda, diberi kudroh, diberi kehendak dan diberi kemampuan untuk melakukan kehendak kalian. Untuk kemudian kalian dibalas sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Sehingga falillahil qul falillahil hujjatul balighah. Falau syaa ala hadakum ajma'in. Allah memiliki hujjah yang sangat kokoh. Di saat di akhirat nanti hujjah-hujjah mereka ini jahidatun inda rabbihim. Akan hujur semuanya, akan rontok semuanya. Walillah itu jatuh kembali. Dan kalau Allah kehendaki, memang iya kalau Allah kehendaki, kalian semuanya akan diberikan petunjuk. Bisa lahadakum ajma'in. Kalau Allah kehendaki, tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki untuk menguji kalian. Allah menghendaki untuk menguji kalian. Wa hadza kulluhu kadzib 'ala Allah subhanahu wa ta'ala li anna Allah jalla wa ala arsala rusul li ingkar ma hum 'alaihi. Ini semua adalah penistaan atas nama Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengutus para Rasul untuk mengingkari apa yang mereka berada padanya. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naftabi ilahuna. Wassalamualaikum ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.